yang cerah. Sudah lama aku menantinya berjalan di sampingmu menuju panggung yang indah. Terima kasih atas semua perjuangan yang kita hadapi bersama. Kau dan aku telah lewati segalanya. Akan ku buktikan bahwa hari ini dan hari-hari seterusnya kau akan selalu bahagia. Aku memilihmu karena ku sungguh benar mencintaimu. Telah besar rasa percayaku padamu. Kini ku siap untuk hidup bersama. Ku sangat mencintai dirimu. Ku akan menjaga percayamu. Ku juga siap untuk hidup bersamamu bahagia selamanya. Jangan pernah engkau ragu. Aku tak akan meragu. Kamulah pilihan yang paling terbaik yang Tuhan hadirkan di hidupku. Karena ku sungguh padamu, kini ku siap untuk hidup bersamamu. Aku memilih karena ku sangat mencintai dirimu. Ku akan menjaga percayamu. Ku juga siap.